Ayo ngeslang rame-rame. Ayo ngeslang rame-rame. Kita gotong royong Sabang sampai Merauke. Tinggal di Indonesia, di negaranya Pancasila. Kalau mau gak jangan lupa sama sila kelima, kalau kau jadi